saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kesuksesan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah disebabkan karena ajaran Islam itu sendiri. Yang ajaran Islam itu kamaliyatul Islam wa syumuliyatuhu. Islam itu sempurna. Islam itu lengkap. Bahasa sederhananya, kalau dakwah itu adalah sebuah gerakan menawarkan sesuatu, dia adalah marketing, dan Rasul itu adalah mendakwahkan Islam, menawarkan Islam, maka barang dagangan yang dibawa oleh Nabi, kalaulah itu disebut sebagai sebuah dagangan, barang dagangannya ini amat sangat layak untuk dibeli. Dan ini letak kekuatan, letak kunci dari sebuah kesuksesan itu. Islamnya itu sendiri adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Karena Islam itu berasal dari Allah dan manusia itu diciptakan oleh Allah, maka mudah dia untuk bertemu sebenarnya. Islam itu seperti air yang akan cenderung untuk mencari tempat yang rendah. Sebenarnya air itu enggak usah diatur juga dia akan berjalan menuju tempat yang rendah. Usaha yang kita lakukan, mengajak orang, mengajak teman, itu hanya sekedar seperti mengkanalisasi air itu. Tapi pada hakikatnya memang manusia itu rindu. Rindu terhadap sesuatu yang fitrah. Karena dirinya sendiri adalah fitrah. Bagi kita yang sedang berusaha untuk terus dan terus memahami, mengamalkan, bahkan menebarkan agama ini, kita mesti yakin bahwa apa yang kita yakini, apa yang hari ini kita coba untuk amalkan, apa yang coba kita ajak saudara-saudara kita meyakini apa yang kita yakini itu adalah sesuatu yang benar adanya. Dia adalah sesuatu yang sempurna dan dia berasal dari zat yang menciptakan manusia itu sendiri. Ini satu kekuatan. Maka oleh karena itu saya sekurang-kurangnya belum pernah mendengar sampai hari ini ketika diskusi, apakah dia dalam konsep atau diskusi terkait dengan aspek akidah misalkan, atau diskusi tentang konsep ekonomi misalkan, atau diskusi tentang konsep sosial misalkan, atau diskusi tentang konsep politik misalkan, dari ajaran-ajaran agama ini, saya sampai dengan hari ini belum pernah mendengar bahwa ajaran Islam itu kalah gitu. Misalkan saya ambil contoh ya, gak ada diskusi tentang konsep ketuhanan antara Islam dengan agama lain gitu. Pasti Islam itu di atas. Mudah untuk difahami oleh orang tentang konsep tauhid. Lebih sesuai dengan hati nurani terkait dengan konsep tauhid. Maka banyak buku misalkan dialog seorang muslim dengan di luar Islam, misalkan dialog tentang keesaan Tuhan, berpijak pada surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Tidak sedikit kemudian orang di luar Islam itu menyatakan keislamannya pada suratul Maidah Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Bapak-bapak, saya boleh dibantu, tapi sampai dengan hari ini saya belum mendapati satu agama yang telah dinyatakan oleh sang pemiliknya yang menurunkan agama itu sendiri. Dan dia menyatakan di dalam kitab sucinya bahwa agama ini telah kusempurnakan. Satu, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu bagimu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Satu. Dua, wa atsamtu alaikum ni'mati. Dah telah kusempurnakan nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku ridho Islam itu sebagai agamamu. Masya Allah, tiga pernyataan, tiga jaminan. Pertama, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama ini telah sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Allah telah sempurnakan nikmat ini. Dan Allah nyatakan, wa raditu lakumul Islam dina. Dan Allah telah ridho Islam ini sebagai agama. Sebagai agama kalian, sebagai agama yang kita anut. Ini luar biasa. Sederhananya, Pak, tolong tanyakan kepada para pihak. Tidak usah emosi, diskusi baik, ilmiah. Hati dingin, palak dingin, hati bersih. Tanya, ada enggak jaminan dari yang menciptakan langit dan bumi ini terhadap agama yang saudara yakini, bahwa agama saudara itu telah diridhoi olehnya, bahwa agama saudara itu telah dinyatakan sempurna? Ada enggak? Sulit, Pak, didapati. Berbahagialah kita. Dan ini kunci kesuksesan dakwah Nabi, karena Rasul itu membawa kebenaran itu. Dan karena itu Rasulullah yakin menyebarkan, mengajak orang kepada sesuatu yang betul-betul dia yakini sebagai sebuah kebenaran. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditawari untuk berhenti dalam berdakwah, apa sih yang dimaui oleh Muhammad itu? Melalui lobi yang dilakukan oleh para petinggi musyrikin Quraisy terhadap paman Nabi Abu Talib, agar Rasul itu mau berhenti dalam berdakwah, berhenti menyebarkan Islam. Terserah apa imaunya. Apa Muhammad itu maunya kedudukan? Kami akan berikan kedudukan. Kami akan serahkan itu kunci Ka'bah. Muhammad maunya apa sih? Apa maunya perempuan yang cantik? Akan kami berikan itu. Apa maunya harta? Akan kami berikan itu. Dengan sangat indah Rasul menyebutkan, menjawab, jangankan itu semuanya, andai kata mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, untuk berhenti melakukan ini semuanya, untuk berhenti menyebarkan kebenaran ini, tak akan aku lakukan itu semuanya. Yakin. Dan ini faktor penting. Kalau kita tidak yakin berdiri di atas kebenaran, bagaimana kita mau mengamalkan sesuatu yang kita tidak yakini? Bagaimana kita mau menyebarkan sesuatu yang kita tidak yakini? Ini poin. Jadi kamaliyatul Islam wa syumuliyatuhu itu adalah satu kunci. Kunci terkait dengan kesuksesan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, bahkan, Pak, pertanyaan yang mungkin dapat kita coba untuk jadikan bahan perbincangan dengan kepala dingin, perbincangan dengan ilmiah, dengan hati yang bersih, tanpa ada maksud lain kecuali ingin terus dan terus meniti di atas jalan kebenaran dan mengajak orang kepada kebenaran. Pokoknya kita hafal semuanya. Innaddina aindallahil Islam. Islam itu nama din, nama agama. Dan Allah sendiri menyatakan Islam itu agamanya. Innaddina indallah al-Islam. Nama agamanya itu bukan Muhammad yang bikin, bukan Rasulullah yang buat. Tetapi bahwa Islam itu adalah nama agama, agama itu namanya Islam. Yang menyatakan itu, yang memberikan nama itu adalah yang punyanya. yang empunyanya. Siapa pencipta langit dan bumi? Siapa? Allah subhanahu. Allah nyatakan. Dan Islam itu nama dari sebuah agama. Kalau ada orang menganut agama lain selain Islam, boleh barangkali apa berbincang ringan begitu. Tanya, apakah A itu adalah nama dari sebuah agama? Siapakah yang memberikan nama itu? Apakah yang memberikan nama A, dia mengatakan bahwa A itu adalah nama agama? Adakah jaminan dari yang memberi nama bahwa A itu adalah agama yang dimilikinya dan agama yang benar? Pertanyaan-pertanyaan itu menguatkan diri kita bahwa kita bersama dengan Islam itu adalah sebuah kenikmatan yang besar. Inna dina indallahil Islam. Bahkan lebih jauh lagi, Pak. Allah menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam. Tegas tuh. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan itu beda dengan fala. La itu tidak. Lan itu tidak dan tidak pernah akan. Falayuqbala minhu. Allah tidak dan tidak pernah akan menerimanya. Dan dinyatakan oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kurang apa jaminan tiga ayat ini? Yang pertama, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Yang kedua, innad dina indallahi al-islam. Yang ketiga, wa may yabtaghi ghaira al-islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, ini nih, ini yang dibawa oleh Rasul itu ini. Dan inilah kunci kesuksesan. Kalau ini kita mau jadikan sebagai sebuah evaluasi, sebagai sebuah evaluasi untuk siapapun dia, kita jadikan sebagai sebuah evaluasi. Bapak-bapak, saudara-saudara, mencoba mengajak anak, mencoba mengajak istri, suami, mencoba mengajak orang tua, mencoba mengajak adik dan kakak, ponakan, ya di lingkungan sendiri begitu. Kok sulit ya? Kok gak diterima ya? Dan lain-lain sebagainya. Maka evaluasinya satu. Faktor ini yang pertama, saya kira penting kita berevaluasi. Apa yang sudah kita sampaikan itu Islam beneran? Atau sebenarnya yang kita sampaikan itu adalah pengalaman spiritual saya? Yang saya sampaikan itu Islam? Atau yang saya sampaikan sebenarnya ajaran saya? Apa yang sudah saya sampaikan? Kalau kita yakin, oh enggak, memang saya sudah sampaikan apa adanya Islam ini, orang enggak terima, tak apa, tenang gitu. Dan Islam itu ya udah disampaikan begitu saja. Islam itu agama fitrah dan akan ketemu dengan orang, karena orang itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Sudah, disampaikan saja, dia akan berjumpa. Inilah kunci daripada kesuksesan. Awamilun najah fi da'watir rasul sallallahu alaihi wasallam. Faktor-faktor kesuksesan dakwah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihatku untukmu.